Hai dinner yuk, ku tunggu di bawah ya. Hah? Gawat. Kenapa sih? Itu Brian bikin surprise tiba-tiba udah di bawah. Duh. Seneng dong di surprisein pacar. Masalahnya gimana bisa glowing dalam sekejap? Gampang. Nih, Viva Glow Up Perfume Body Serum. Dari Viva? Bener banget. Viva Glow Up Perfume Body Serum diperkaya niacinamide, glutathione, dan hyaluronic acid. Instan mencerahkan serta merawat kelembapan dan kehalusan kulit. Dengan pilihan wangi mewah, upgrade mood kamu seketika. Ready, set, instant glow. Tuh kan langsung cerah. Wow, glowing. Cepat meresap dan gak lengket. Wanginya mewah banget. Siap dong ketemu Brian. Siapa takut? Viva Glow Up Perfume Body Serum. Instant glowing, wangi mewah.